sebelum kita bertemu. Aku tak tahu yang ku rasa, karena memang hanya cerita. Sampai saat kau hadir di hidupku, semua ceritanya tak tentangmu. Tuhan memang tidak terduga pertemukanku dengan kamu. Aku telah mengenalmu bahkan sebelum kita bertemu. Mungkin ada benih cinta tumbuh tanpa ku sadari. Makan dulu lapar, Jack.